Tertutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka itu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Juta warna pelangi di dalam hati, sejenak puluh tergani penjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku tentang hidupku, bersedih katanya melakukan waktu. Luar biasa. Ya, ya. Oke. Magam Long? Belum selesai tuh. Belum selesai, ada yang nada tingginya gimana itu? Oh iya, iya. Dengarlah matahariku, puisi tentang hidupku. Ku berseri karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku. Ku berseri karena panah menusuk jantungku. Luar biasa, terima kasih. Okay. Lesti. Luar biasa.